Aku naksir rambutmu, aku naksir hidungmu, aku naksir matamu saat kau memandangku. Aku ingat wangimu, aku ingat senyummu, aku ingat caramu saat kau menyapa aku. Aku ingin semua, semua yang kau punya. Mengapa aku ingin? Karena ku cinta kamu. Aku naksir rambutmu, naksir hidungmu, aku naksir matamu saat kau memandangku. Aku ingat wangimu, aku ingat senyummu.